Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal 'uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sederek sedoyo, alhamdulillah saat menika kita sami nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking resanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula lan panjenengan sedoyo saged sareng-sareng sami rawuh pinarak nempal wonten ing majelis pengaosan menika. Penjelasan mugi-mugi kan kita sami rawuh menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi yang kan kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Kula saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wassi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi kulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedaya-sedaya wonten ing pengaosan ingkang sampun kula panjenengan dipun angetaken dening Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ingkang berkaitan kalih soal waktu, mangsa, kesempatan. Pertama dipun elengaken soal penggalan hidup yang paling kecil adalah nafas. Di nafas niku lek disambung-sambung dadi umur. Nah, monggo setiap desah nafas itu pada hakikatnya adalah wadah takdir. Dan setiap takdir itu memunculkan tuntutan dari Allah kepada hamba untuk melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan. Mila saking menika nek tiyang niki bener-bener nglenggono atine, rumangsani benar-benar setiap detik itu ada pekerjaan dari Allah yang harus dilakukan, maka sebenarnya tidak ada kesempatan dalam pikirannya untuk berpikir tentang selain Allah dan selain tugasnya. Dibunelongakan ma min nafasin tubedihi illa walahu fika qadarun yumdihi. Ma min nafasin ora ana utawi saking nafas siji tubedihi kang ngetokaken sapa sirahu ing nafas illa walahu kejaba walahu lan iku tetep kedhewe Allah fika ing dalem sira apa qadarun takdir. Yundi kang ngelangsungaken sapa Allah ing qadar mau. Tegesipun menawi kula panjenengan iki bener-bener napa memahami soal nafas, artinya itu adalah detik terkecil yang bersambung-sambung sehingga menjadi hidup. Maka setiap nafas yang muncul menika wadahipun qadar utawi takdir sing dilangsung dening Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Mungkin pas jenengan bernafas enten kenikmatan, berarti wajib syukur. Pas bernafas enten kesengsaraan, wajib sabar. Pas bernafas enten wong sengsara sing sampean iso nulung, sampean wajib nulung. Pas bernafas kok enek wong jalo uruk, wajib mulan. Pas bernafas lah niku juziah ya. Bagian-bagian terkecil saking gesang kula panjenengan menika sedatosipun sampun tenggelam, tegese pun kecelup kelelep dhateng takdiran hukum saking Allah Subhanahu wa taala. Dan sedaya takdir niku wau niku menuntut kewajiban ingkang kedah terselenggara ingkang dipun wajibaken dening Allah Subhanahu wa taala. Lah niku pun mesti wong jenenge kawula dituntut bendoro niku pun sak gawane. Mula lek pancen bener-bener ngoten lam ya buqalil abdi majalun litadbiri umuri dunyahu wala mahallun limutaba'ati syahwatihi wa hawahu. Lek bener-bener setiap kula panjenengan niki bener-bener purun merenung setiap desah nafas itu ada tuntutan dari Allah, mula lajeng mestine kudune ora sempat wonten pikiran kangge ngurus dunya, lan mestine pun mboten sempat malih kesempatan panggonan sing kangge nuruti kesenengan. Nuruti kesenengan. Mila lajeng dawuh ingkang sakterusipun saya Ibnu Athaillah ngemotaken lek kowe saiki kepengin mulai ibadah, mulai ngrasa dadi kawula, aja ngenteni nganggur. La tataraqab furughul aghyar fa inna dzalika yaqta'u kan wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimu kafihi. La tataraqab aja ngenteni sapa sira furughul aghyari ing rampunge ghair, rampunge urusan liyane Gusti Allah. Aja ngenteni rampung, lah kapan rampunge? Mergo nek sampe kowe ngenteni rampunge aghyar, fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono ngenteni rampunge aghyar mau, iku yak tau bisa medhot apa dzalika ing sira bisa medhot an wujudil muraqabati saking anane muraqabah lahum maring Allah. Berarti nek kowe ngenteni ngono lak padha karo kowe gak sadar Gusti Allah wis terus nginjen awakmu. Kowe ora ndang sadar-sadar ngenteni rampunge aghyar. Terutama muraqabah fima ing dalam persoalan, fima ing dalam barang. Gua kang utai Gusti Allah iku mukimu kawas manggo akan sapa Allah kaeng sira fihi ing dalem mak. Tegese panjenengan berarti lali kalau di dalam aghyar sing pun nemplek teng sampeyan niku sakjane niku enten muncule perintah sing sampean kudu ngleksana. Itu nuwun sewu conto sing penak lek jenengan dadi nuwun sewu niki dadi tukang tambal ban. Lek pengen ibadah aja ngenteni lek wis dadi juragan ban. Oden. Mergo sejati ini tenjurune aktivitas panjenengan jadi tukang tambal ban. Niku sajane ten saluran-saluran tuntutan saking Allah. Lek niku sampean selenggarakne kanthi ati sing ikhlas niku dadi ibadah langsung. Cara nuwun sewu niki, umpamane niki enten kiai ngoten. Mesine pun janjian ajeng pengajian jam 8:30. Ngoten. Kali-kali pas jam 8 niku bane gembos. Ngarep sampean sing dadi tukang tambal ban niku. Banjur sampean purun nambal ban. Kanthi ikhlas pan wajar sebagai wong sing gadah profesi sebagai tambal ban pan putra Rasulullah. Akhire kiai niki mboten telat. Pas 8:30 pas ngaji. Secara tata nilai kehormatan teng dunia niki pancen mboten enten sing badhe ngelingi lek kiai iso teko teng riku niku terus krana tambal ban niku. Lan mungkin pengunjung pengajian mboten enten sing nyalami templek utawa nyucuk tangan tukang tambal ban. Niku nilai teng dunia lho. Tapi malaikat sing biji mboten ngoten. Minjing upama enten hisap, hitung-hitungan nilai. Nek kiai niki mengke oleh 1000 niku sing 99 niku kaya tukang tambal ban niku. Mergo upama tukang tambal ban niku purik mau nambal, iki kiai ya gak sida ngaji. Ya betul nggih. Mula sing soal mukim panjenengan kali Allah dimukimke teng pundi? Ditempatkan dimanapun panjenengan. Di situ sama yang harus benar-benar meneliti. Aku iku dulu piye. Artinya ketika kula panjenengan dudune teng dipanggone teng dadi tukang tambal ban, niku sing kudu diego, bisane aku dadi tukang tambal ban tapi iso ngibadah siji nerima pandume Allah. Niku ngibadah sing paling pokok. Nggih. Soale agama Islam niku jane mahyar, Pak. Mboten kudu kok terus muter terus dua madep ngambil niku sing dari soal agama Islam niku siji manut siji napa manut perintah lan ngedohi larangan nomor loro nerima takdiri pangeran pun loro niku anggar dipahami tenan senajan mungkin tatanan wadah jenengan jadi gembel kedibalin dunia. Tapi niku benjing teng akhirat sampean dadi raja teng mriku. Mugi menyang nilai iman niku mboten kok sekedar ngandel. Iman niku sajane sampai tumus dugi nrimo. Lah nek ngenteni nrimo niku ngenteni rampung jenenge gak nrimo. Aku tak iman tapi ngenteni solek bar mati ngoten. Jenenge wis ora iman. Aku gelem percaya enake neraka tapi lek wis roh tenan enek neraka. Saiki lek sik jarene kiai, lek sik nuntut ngoten ya, ya mati dhisik. Mati dhisik buktekno dhewe, golek ning kono gak enek neraka kiai senenono. Napa nggih mboten? Mulane ibadah itu jangan menunggu setelah selesainya persoalan-persoalan akhirat, kehidupan ini semua akhirat. Dan terus kapan rampungnya akhirat? Mila lajeng Syekh Abu Hafiz wonten pengawasan ingkang sampun dipun dawuhaken Syekh Abu Hafiz radhiyallahu anhu dawuhaken al faqirus shadiq huwa allazi yakunu fi kulli waqtin bi hukmihi fa idza warata alaihi waritun yushiluhu an hukmi waqtihi yastawhisu minhu wa yattaqihi al faqirus shadiq wong sing fakir sing temenan. Kerja pikir ni uang sih bener-bener lumbui. Jadi uang ahli tasawuf, sih bener-bener butuh Allah sih temenan. Iku uang, ya aku nukang ana sapa lali fikuli waktin. Ing dalam saben-saben waktu ana iku bihukmihi klan hukume waktu kuwi. Nek dhewe wektune kuwi mang pas wektu sengsara, dhewe punya hukum sabar. Lek dhewe wektune wektu pas bungah, dia punya hukum harus syukur. Lain dia pas waktunya waktu subuh, dia netepi hukumnya waktu subuh wajib sholat. subuh. Setiap waktu dan detik itu dia punya ketentuan sendiri. Dan nek sampai fa iza warada alaihi tatkalane wis lumaku alaihi ing atase fakir apa waridun perkara sing lumaku. Tegese nek kedadian baru yuzhiru kang sampai nungkulaken nyibukaken sapa? Sapa? Warid ing fakir nyibukaken an hukmi wakti saking ninggalno hukume wektune fakir yastauhisu mongko ngerasa gresah sapa fakir minhu saking warid mau. Setiap detik dia punya kewajiban yang harus terselenggara. Kalau sampai terjadi suatu saat detik itu berlalu, lalu ada kesibukan lain yang sampai ngelendrak no kewajiban dia, ya resah. Resah lan koyok-koyok kelangan dunia sak isine. Mergo wong pikir itu selalu berhitung, setiap nafas itu seperti pot. Setiap nafas itu seperti pot, yang pot itu setiap lewat di depan dia itu mesti ada tanaman yang mesti ditanamkan. Terus disisihno. Teko nafas anyar neh, diisi neh, disisihno. Ngoten terus. Kalau sampai niki berlalu tanpa ada isi, ndek lek wetun setengah mati. Gresah. Kalau ada nafas dilakukan, ada waktu dilewatkan tanpa ada kewajiban yang dia lakukan karena sibuk dengan urusan yang lebih rendah, ini jenisnya warid, maka dia akan berusaha untuk uwaya takih, yang baiknya mesti badhe berusaha menjaga itu sak kuat-kuatnya aja sampai diulang maneh. Mesti ini tangi turu geretak langsung dari budal wudhu kan. Nah kok tangi turu geretak ijek leren delok jam piro iki, leren jam piro iki, mulai se leren rokokan se krono enek perkara anyar tekono apa ndek bengi kau wesel barbu napa ngoten niku kuweten ya mbah ngoten keton sampeyan enten cerita krono piyambake niku pun kadung dadi napa nggih setiap waktu itu ada hukum, dia sudah menetapkan kepastian lek waktu nyisa aku salat nyisa jamaah nyisa pun. Walaupun cara hukum wajib, tapi karena kesadaran apa hukum niku sunat atau fardu kifayah. Tapi karena piyambake pun mboten mikir soal fardu kifayah macam-macam. Dia hanya tahu bahwa ini perintah Gusti Allah kudu tak lakoni. Mboten. Niku sampai suatu ketika krono enten tamu, piyambake mboten saged salat jamaah isya. Jadi tamune wis dipamiti. Nuwun sewu, Pak, njenengan entos rumiyin. Kulo tak sholat jamaah riyen. Berkumpul komat. Nah, delalah itu. Tenggalan itu. Enten alangan. Ya mbak sampai geri. Intine ngot. Sampai mboten menangi sholat isya. Pun buyar sholat isya. Akhirnya ngeliter. Gulek masjid sing kira-kira isi urung sholat isya. Pun. Gulek masjid sing kira-kira isi sholat isya. Delalah akhirnya pun. Tuk ngeriku masjid pas buyar. Tok niku pas buyar. Sampai akhirnya kesel wangsul ya mbek delek-delek ketun. Kelangan salat isya. Nek cara kula ya santai wae lah wong ana tamu ya pantas lho ngoten nek cara kula. Cara sampean terus ndi? Sami. Niki mboten soal ya mbek kadung merasa bahwa waktu itu harus diisi dengan jamaah. Lah kok enek waktu gak diisi ni jamaah? Niku lho sing dadi soal. Niku sing dadi soal. Niki pancen mun al fakiru sadiq ya. Dene kula jenengan kan yo al fakir tapi fakir duit. Para fakiru sadiq kan fakir ngatong duit niki fakir ngatong ridane Allah sing temenan. Akhirnya terus di jambake terus kelingan hadis. Lah iya. Kok angel-angel. Jadi hadis itu salat ijen itu siji, salat jamaahnya pitulikur. Mari ini aku tak salat ngisa, peng pitulikur. Saya itu dilakoni tenan, salat ngisa, peng pitulikur. minangka ijole piyambake kelangan ganjarane salat jamaah. Saestu pun badhe niku terus wiridan kalih ngoten mawon sik maca istighfar piyambake. Ketun dan niku jan susah nika umur mboten kaya njenengan lak santai mawon ra jamaah ya wis. Niku jan kaya wong usume perepekan riyo-riyo wong tuku akeh gak iso kulaan ngoten aku betul banget nggih. Usume perepekan, usume rego mundhak kabeh, mesine oleh bati akeh. Dulalah pas gak duwe dagang. Wah, nek kula gowetone setengah mati nggih. Sami kali ini, niki jan getun gak itu kelangan jamaah. Nah, ngoten terus wiridan maca istighfar terus keturun. Usah keturun niku terus ngipi. Mbe rumangsane niku wonten rombongan yang kathah niku do numpak jaran. Jarane niku cilik-cilik jeneng. Nisore jaran-jaran apa? Sorongan jaran keple-keple ngoten niku nggih. Wo niku bualapan niku bawan tre ra karuan. Tapi ambe niku numpak jaran gedhe branggah. Mboten iso nututi. Mboten iso nututi. Wis ngoten piyambake niku wis berusaha mepek. Berusaha mepek ben iso takok sebab apa kok jaran cilik kok menangan wong-wong kuwi. Lah sing jaranku gedhe branggah ngene kok pandah keri ae. Lha niku kok lebung kowe. Kang. Entenono kang. Wis gak iso apa ngenteni mboten sing arepe niku. Niku mau sing keri dhewe niku. Jamaah napa jamaah rombongan jaran niku sing keri dhewe niku. Kalau bungok-bungok melengak itu kalah ngeceh. Hah, serai sana tuti kowe. Sekno, aku kok keri lah apa? Karena saat ini gak nututi. Pemenih kowe, wong aku saat jadi yo keri. Tapi lah menangi jamaah. Aku ini menangi saroka atau ketere-tere gini lah. Pemenih kowe gak jamaah. Belasa gak nututi gak. Jadi akhirnya, ya baik tangi turun itu pun ketenggan. Ibae senajan. Mesin ini mesin 8 likur, 7 likur, ya. Kali mesin sing ora patek tenanan tapi katut jamaah. Niku tiba iso banter. Mungkin. Ya senajan sepeda motor jejer-jejer 7 likur, ya. Musuh mobil siji ngoten nek. Sing deret niku mobil akeh kok panggah kalah nggih. Nggih. Benten playune. Nah niku. Jangan kok sampe nututi pengoyo sampai jamaah itu ikut niku sedaya teranten napa piyambake wis kadung kulino gak tahu nyemayani napa hukume waktu niku tidak pernah dia menunggu waktu kedua. Saat ini pun ada tuntutan yang harus terselenggara. Kalau sampai saat ini ada tuntutan itu tidak terselenggara, dia sudah merasa kehilangan banyak hal. Cara wong ngano kepancal sepur, pancal sepur. Waqala Sahal bin Abdullah, Syekh Sahal bin Abdullah atustari ndawuhaken, "Idza jannaka al-lailu fala tu'ammilin nahar hatta taslama lailata hatta taslama lailatu katilka wa tu'addiya haqqallahi ta'ala fiha wa tansaha fiha li nafsi." Wa idza asbahta fakadhalik. Idza jannata kalane wis manjing kaing sira apa alail wektu bengi. Lek kowe wis manjing wektu bengi, falatu amil mojo mongko aja arep-arep saka sira anahar ing rina. Nek bengi ngene iki kowe aja arep-arep rina. Hatta taslama lailatu katilka. Sampai bener-bener selamat bengimu iki. Bengimu sing saiki iso selamat apa ora? Artinya selamat itu bener-bener seluruh waktu malam ini bisa terselenggara kewajibanmu seluruhnya apa enggak? Itu saja yang perlu kamu pikir. Ora usah berpikir aku sesuk tak salat duha, aku sesuk tak niliki wong loro, aku sesuk tak ora usah mikir ngono. Saiki sing kudu tak lakoni apa bengi iki? Lakonono. Saman sakit ngoten saya itu urip niku tentrem. Lho, nggih ta? Kenapa mboten tentrem wong terus sing dipikir saiki kewajiban ku apa terus langsung dilaksanakne. Bar iki enek kewajibane terus. Lah sing sesuk. Sesuk ya sesuk nek teko dipikir neh. Lah sing marahi nuwun sewu, sing marahi anak wong. Pikiran ruwet. Niku mergo jek berpikir ora sesuk tok sing dipikir sampai wulan ngarep tahun ngarep. Nggih ta? Sampai kemendel tahun ngarep, wulan ngarep, sasi ngarep. Sampai 48 bulan yang akan datang, dia sudah punya keyakinan kalau nanti masih hidup, mulanya wani ngeridit. Gitu? Sehingga tiap bulan dia mesti harus berpikir. Ini kan gara-gara keberojolan, dia berpikir waktu kedua. Sementara kewajiban waktu sekarang dia gak berpikir. Dan ini jenisnya cara perseleng mencolot. Mestinya perseleng siji, kisah, pirogase, ngoten. Lha kok langsung ujug-ujug persoalan telu. Pun mboten kuat ngangkat. Niki. Dadi sing penting kula jenengan pelatihan, mulai dari yang kecil-kecil dulu, dari yang mampu kita selenggarakan setiap detik dulu. Baru nanti kewajiban besar-besar itu pasti akan terselenggara dengan sendirinya. Saniki tek ngoten. Salat niku awal waktu. Mengki lak tentrem jenengan. Mergi metu barokahe waktu. Sholat awal waktu itu barokah waktu ini. Mungkin ada sholat zuhur sama laksanaannya setengah telu. Jadi lagi lunggu 10 menit terus ngasar. Terus akhirnya sama Rasulullah, lah kok masih ngasar. Akhirnya terus semuanya nih. Ngasar yang gue sholat sore-sore. Ah. Jam 5 seperempat sholat ngasar. Alah rokokan urung teh. Terus maghrib. Ya Allah maghrib. Koyok-koyok digudak waktu terus. Gila. Pesanipun saya Ibnu Athaillah, jangan menunggu selesainya kesibukan untuk menyelenggarakan kewajiban. Tapi selenggarakanlah, telitilah waktu sekarang ini apa yang mesti harus terselenggara. Nek sakit ngoten, jenenge kula panjenengan selalu duduk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Wonten dawuhipun malih. Nggih. Fala tu'ammilin nahara hatta taslama lailatuka tilka wa tu'addi haqqallahi ta'ala fiha. Jadi sing kedah diteliti bengi iki aku selamat apa ora iman kuwi. Iji, nomor loro apa tugas saka Allah taala? Hakullah yang harus saya sampaikan malam ini itu apa saja? Niku sing mesti kudu diteliti. Ngoten. Wa tansaha fiha li nafsik dan kamu harus berusaha untuk menyelamatkan dirimu. Menyelamatkan dirimu di malam itu juga. Sekutu mbok persiapno lek sak wayah-wayah bengi iki aku bener-bener kebablasan lek ku turu terus gak iso tangi ngono. Sing kudu tak siap napa niku mesti kudu disiapno niku. Nah lek sakit ngoten nggih. Ayem sakjane urip niku. Ora mikir sesuk. Sing marai ruwet niku lak pergo mikir sesuk niku. Jenenge urusan sesuk ya sesuk. Nyatane jenengan ditinggal mati bae saiki dadi mbah dhewe ya nggih. Ditinggal mati mbah ini lho nyatane iso dadi mbah dhewe. Lah kok kuwatir aku lho tak tinggal mati piye? Ora usah piye-piye. Wong nyatane ditinggal Mbah Adam yo enek anake, enek sampai saiki juga yo iso dadi wong urip. Jenenge pun enten jaminan kok niku. Saking kula panjenengan sing sok-sok cekakaran melu-melu ngurusi urusane Gusti Allah. Padahal besok itu gaib. Yang kemarin sudah lewat. Yang nyata ya sekarang ini. Gitu? Karena yang nyata sekarang ini mesti harus diolah yang nyata ini. Jangan mengolah yang hanya cekro-cekro, kiro-kiro. Dan begitu pula wa idza asbahta fakadzalik la isu. Ya jangan berpikir malah. Pagi ini apa mesti yang harus saya kerjakan? Sekarang ini saya menangi padangnya seringinge. Aku kewajiban sholat menangi fajar, wajib sholat subuh. Baru sholat subuh apa-apa terus. Setiap langkah itu ada kewajiban yang harus terselenggara. Aku karo Allah Ta'ala di pasraya anak bojo. Disini waktu ini aku nggolek nafkah kanggo anak bojo. Soal hasil-hasil duduk jatahku. Tapi yang penting aku obah. Lah obah itu wajib. Niat ingsun nglakoni wajib. Sehingga 24 jam itu seluruh detik itu dia menjadi wajib semua. Wah, sangat bernilai akhirnya. Sangat bernilai. Wasu ila Sahal radhiyallahu anhu Masih dawuh pun saya sahel. Saya sahel apa-apa saya sahel atustari dipun